di trotoar, mekar liar di mana-mana. Langkah-langkah garang datang, hancurkan wanginya kembang. Engkau diam tak berdaya, bungaku. Barang menggelar mimpi yang panjang, kaki lima menggelar resah. Di emperan toko besar, koar mulutmu berkobar, kaki lima makin menjalar. Bungaku, bunga liar, bungaku. Bagai jutaan.